Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita telah sampai pada ayat 72 dari surah Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa an aqimus sholata wattaquh wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, dan agar mendirikan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita telah menemukan beberapa kiat agar dapat hidup bahagia di dunia ini dari ayat 70, 71 dan 72. Sebelumnya di ayat 70 kita menemukan tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan senda gurau mempermainkan agama, tinggalkan dengan diri yang tertipu oleh dunia. Ingat bahwa dunia ini sementara, di sana ada hari pembalasan, ada neraka, di samping neraka ada juga surga. Kemudian pada ayat 71, Allah berkata kepada kita, yakinlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang memberi manfaat agar hidup di dunia ini aman, damai, dan tentram berkat petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Dan pada ayat yang 72 yang kita kaji pada saat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan bagaimana meraih kebahagiaan itu dengan mendirikan sholat dan bertakwa, serta sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini sementara, karena kelak kita akan meninggal, dan setelah meninggal dan wafat ada hari kebangkitan di mana seluruh amal akan diperhitungkan. Setelah itu kita pun akan mendapati satu di antara dua tempat, imma surga ataupun neraka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, untuk lebih jauhnya kita dapat berdialog dengan Ustaz Ardiansah yang telah ada di studio ini. Iya, ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila menghadapi suatu permasalahan yang sulit, ia langsung segera sholat. Nah, ini sangat menarik Ustaz, ketika hadis ini kita kaitkan dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Rasanya memang sholat ini menjadi suatu obat yang begitu manjur. Kalau kita membaca Al-Quran, maka senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya itu untuk menegakkan sholat sebagai sarana bagi penyembuhan diri. Karena di dalam sholat ini memberikan kita ketenangan. Dan terkadang sholat ini juga memberikan kita semacam, katakanlah dalam tanda kutip, ilham bagi diri kita untuk lebih tenang dalam menghadapi permasalahan duniawi. Benar sekali. Nah, karena apapun permasalahan itu pasti ada jalan keluar yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kaum mukminin, umat Islam, hendaklah menjadikan salat itu nusba ayuni, sebagai perhatian penuh dalam kehidupannya. Hendaklah menjadikan salat itu sebagai gantungan hatinya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waju'ilati salatu qurrata ayunil li, dan dijadikannya salat itu sebagai gantungan hati bagi diri. Benar sekali. Mungkin itu Ustaz. Iya, jadi menariknya di dalam sholat ini kita menemukan surah Al-Fatihah yang wajib dibaca dari bacaan-bacaan yang lainnya, hukumnya sunnah. Iya, merupakan rukun Ustaz. Iya, rukun. Di dalam surah Al-Fatihah itu bahkan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ri mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Ada satu penafsiran yang mengatakan bahwa syifa di situ adalah surah Al-Fatihah. Jadi kenapa itu? Kenapa kita disuruh sholat dan dalam sholat ada rukun sholat yaitu Al-Fatihah? Karena di ketika itu diminta, itu adalah obat bagi kita. Apa obat Al-Fatihah itu? Karena ketika kita membaca Al-Fatihah dan kita merenunginya, bahwa betul-betullah sangat dahsyat Al-Fatihah itu, karena kita melihat dunia ini akibat kehidupan yang kita alami goyah. Iya. Di dalam sholat kita mendapatkan keteguhan hati. Iya. Kita minta petunjuk supaya posisi hidup ini menjadi teguh dan kokoh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena apa? Karena ada kegalauan dalam menghadapi dunia ini. Sehingga ketika sholat kita memposisikan ulang di mana seharusnya kita berada. Bahwa di dunia ini kita hidup, dan kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya. Itu juga mengokohkan kita. Karena apa? Karena ada maliki yaumiddin, ada penguasa hari kiamat. Jadi sungguh menarik memang isi dari surah Al-Fatihah yang merupakan bacaan wajib dalam sholat. Karena apa? Karena itu adalah menenangkan hati bila kita baca dengan penuh makna. Iya, kalau kita lihat juga Ustadz, kepada sholat itu sendiri ada gerakan-gerakan begitu ya, yang memberikan ketenangan kepada hati. Kemudian ada semacam apa, kembali metabolisme tubuh kita itu berjalan dengan lancar, di mana ketika kita sujud, ya kepala kita kita rendahkan dengan kaki kita, kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya berkesimpulan Ustaz bahwa sebenarnya lah umat Islam itu tidak perlu ada apa yang dikenal sekarang dengan meditasi, dengan merenungkan ke alam, naik gunung tinggi-tinggi sampai di sana merenung, bahkan bisa-bisa hal itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia meninggalkan salat. Begitu. Nah, ketika seseorang itu berwudu, ya, beningnya air dan sejuknya air itu akan memberikan ketenangan. Dan itu tidak perlu modal yang begitu besar. Ya, ada orang yang menghabiskan uang tidak hanya ratusan ribu tetapi jutaan bahkan lebih, ya, hanya untuk mencapai suatu ketenangan. Bahkan ketika dia sampai ke tempat itu tidak memberikan ketenangan juga. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang yang dalam tanda kutip gila naik gunung lah Ustaz, gitu. Ya. Ketika kami berdialog dan saya mengatakan masalah sholat ini, dan dia mengatakan betul. Karena tidak senantiasa ketika dia mendaki gunung itu sampai di puncaknya itu mendapatkan ketenangan. Bahkan banyak sekali haral lintang yang membahayakan ketika di jalan, di jalan mendaki gunung itu tadi. Bahkan ketika sampai di puncak gunung itu sendiri, kita selalu mendapatkan berita si fulan meninggal, dan ini terjadi kecelakaan dan sebagainya. Ataupun bahkan ketika sampai di atas, biasa-biasa aja, gini juga begitu, tidak sebanding dengan pengorbanan di bawahnya. Artinya apa? Salat adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau dia dirinya susah, gundah, kita melihat bagaimana terjadinya ketika perang Badar. Ketika itu hati Rasulullah SAW sangat gundah, sampai-sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau engkau tidak menangkan kami hari ini, maka niscaya tidak ada lagi hambamu yang akan menyembahmu. Sampai Abu Bakar ketika itu tersentak dan memeluk Rasulullah SAW agar tidak mengatakan hal itu kedua kalinya. Gitu. Dan ketika itu pun Rasulullah SAW mengajak pasukannya untuk sholat. Jadi subhanallah. Dan ini sudah terbukti di dalam banyak peperangan di mana Rasulullah SAW mengawali peperangan itu dengan sholat. Iya, benar sekali. Kalaulah mungkin masyarakat berpikir, ah itu kan Nabi Muhammad. Tapi itulah Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita. Iya. Tidak pun Nabi Muhammad, banyak dalam pengalaman hidup ini kekuatan sholat itu memberi motivasi dalam keterpurukan yang sedang kita alami. Maka saya pernah mendengar cerita dari kawan, ada seorang yang karena kasus KBIH-nya tidak boleh diberangkatkan, itu sampai rugi sampai puluhan miliar. Tentu saja sebagai seorang manusia biasa, rugi puluhan miliar itu bukanlah tidak ada apa-apanya ya. Itu merupakan suatu permasalahan besar. Tapi karena dia masih memiliki iman dan masih yakin kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya sejak saat itu dibantingnya untuk sholat. Karena apa? Karena memang pikiran sudah sangat mumet ini Ustaz Ardi. Bagaimana harus membayar hutang orang sementara dia sendiri terhutang. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan sholat tadi dia tidak sempat menjadi orang yang gila. Karena banyak sekarang Ustaz Ardi orang masuk rumah sakit jiwa karena begitu dahsyatnya dunia kita saat ini, gitu. Iya, karena beratnya memang Ustaz sekarang ini gejolak kehidupan dunia itu. Hmm. Maka kalau diturut-turuti dunia ini, waktu 24 jam itu kurang, yeah, begitu. Ya, kita selalu mendengar dari orang-orang yang super sibuk, ya, waktu dia untuk bermain-main sama anak-anaknya saja sudah tidak ada. Yeah. Bahkan dia berani mengatakan tidak sempat lagi untuk sholat, mm-hmm, begitu. Karena, mm-hmm, apa? Karena sibuknya. Sibuknya. Ya. Mm-hmm. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya harus dijauhi dari, yeah, dalam diri. Iyalah. Artinya sesibuk apapun dunia ini, mm-hmm, sholat itu adalah hal yang tidak didapat dikatakan saya sedang sibuk, begitu. Iya. Ini disebut dengan wagharrathumul hayatud dunya yang kita bahas dalam beberapa hari yang lalu, tertipu, begitu. Iya, tertipu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, apakah Anda pernah berkata sibuk ketika Anda lagi ingin buang air besar? Ah, iya, betul. Ha. Walaupun nanti di sana Anda akan membuangnya sampai setengah jam. Iya. Tidak ada kata sibuk. Sholat tidak sampai setengah jam. Iya. Dan itu bukanlah membuang energi, hmm, Anda. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, sholat itu adalah sumber energi. Iya. Bagaikan mobil yang harus berhenti sebentar untuk mengisi bensin. Kita bilang ini membuang waktu. Benar, membuang waktu karena terpakai untuk menunggu antrian dan mengisi bahan bakar. Tetapi dampak yang didapat setelah mengisi bahan bakar, dampak yang didapat setelah melaksanakan sholat, sungguh luar biasa. Jadi kita harus melihatnya dari sisi positif, ya, bagaimana sholat merupakan suatu kenikmatan dan kebutuhan hidup. Cuman pertanyaannya, Ustaz, mungkin, ya, sholat yang bagaimana dulu ini, Ustaz, yang dimaksud, hmm, yang memberikan ketenangan itu tadi, Ustaz. Ya. Nah, memang prinsipnya sholat harus khusyuk, ya, tetapi ketika dia mengambil air wudhu, berubah gerak saja dari rutinitas itu, hmm, itu sudah mengindikasikan benih-benih ketenangan. Hmm. Walaupun mungkin sholatnya masih, ketika sholat dia masih memikirkan, yeah, pekerjaannya itu, yeah, tadi. Tidak masalah lah, yang penting dia sudah sholat. Itu minimal, yeah, itu artinya minimal. Tahap awal okay lah. Yang penting jalankan dulu, jangan sampai ditinggalkan. Jangan pula sampai, nanti aku sholat gak khusyuk, bagus, yeah, gak usah sholat. Masalah. Itu salah. Ini pola pikir yang harus dijauhkan. Dijauhkan. Gitu, yang penting sedasat apapun, walaupun mungkin Anda harus sholat dengan waktu 1 menit, yeah, misalnya, karena begitu mendesaknya, paling tidak Anda telah melakukan, yeah, sholat. Tetapi di sisi lain, ketika Anda memang menikmati sholat itu, hmm, maka itu adalah sumber inspirasi, hmm, dan sumber kedamaian dalam hidup ini. Artinya memang kekhusyukan di dalam sholat, hmm, dan baiknya kita dalam melaksanakan ibadah sholat itu semakin meningkatkan ketenangan jiwa, kan, ketenangan begitu, Ustaz, jiwa, ya? Benar. Artinya semakin baik kita melaksanakan sholat itu, maka ketenangan jiwa yang kita peroleh juga akan lebih maksimal, lebih maksimal, begitu. Tentu ketika kita berwudhu pun sama juga. Oleh, yeah, itu Rasulullah mengajarkan ada yang sekali, mm-hmm, ya, muka dibasuh sekali, yeah, tangan dibasuh sekali. Tapi Rasulullah juga mempraktekkan 2 kali, mempraktekkan, mm-hmm, 3 kali, bahkan kadang-kadang dianjurkan juga kita untuk kemudian mandi, gitu, iya, ya, biar lebih segar. Iya, pada hari Jumat misalnya, iya, kita disunnahkan bahkan sunat muakkad untuk mandi misalnya. Iya. Ini memberikan semacam penyegaran fisik, ya, iya, fisik. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat, kita membacanya juga dengan ta'anni, mm-hmm, begitu, pelan-pelan, ya, membacanya dengan penuh khidmat dan khusyuk. Iya. Ini akan semakin memotivasi diri kita untuk semangat dalam menghadapi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Benar sekali, Ustaz Ardiansah. Makanya kita melihat sebenarnya, hmm, manusia selain Islam ini iri dengan, yeah, Islam. Karena apa? Karena dia satu hari minimal 5 kali dapat bertemu dengan, yeah, Sang Pencipta, yeah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam setiap detik hidupnya pun dia selalu ingat beserta dengan Allah Subhanahu, iya, wa taala. Makan mulai dengan bismillah, iya, selesai dengan alhamdulillah, setiap sesuatu dia ingat Allah. Inilah disebut dengan wattaquh, hmm, tadi. Iya. Jadi tidak saja dalam salat kita bertakwa kepada Allah, tapi setiap lini kehidupan ini kita barengi, betul, dengan asma Allah al-husna, dengan selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sementara agama lain, Ustaz Ardi, hmm, seminggu sekali dia baru ingat dengan Tuhannya. Itu pun kalau datang. Kalaupun datang, atau bahkan kapan ingat dia datang. Kalau tak ingat dia tak datang. Ada juga memang tidak ada kewajiban sama sekali. Karena kewajiban itu tidak baku atau ada tetapi sangat langka. Itulah kata Ustaz Ardi Ansa tadi. Ada acara yoga lah namanya, untuk mendamaikan meditasi setiap hari dimulai sebelum kegiatan. Alhamdulillah kita sudah punya. Jadi tidak harus cari-cari lagi karena tidak sulit-sulit lah. Tidak sulit-sulit lagi untuk memikirkan itu. Dan ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah daripada salat. Tentunya bukan hanya salat fardu. Salat fardu itu sudah pasti, tapi dengan salat-salat sunat yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu bisa bayangkan kalau seseorang itu tinggal di pinggir sungai dan setiap hari dia merendamkan dirinya 5 kali di sungai itu. Apakah kamu akan mendapatkan masih kotoran di dalam tubuhnya? Artinya di tubuhnya tentu tidak, begitu. Karena dia kita mandi saja 2 kali atau 3 kali sehari sudah begitu bersih, apalagi sampai lima kali. Begitu juga lah dengan orang yang salat. Orang yang senantiasa memelihara salatnya, khususnya salat wajibnya, ditambah lagi dengan salat-salat sunat, ini akan terasa kebersihan di dalam hatinya. Jauh daripada sikap su'uzon, iri, dengki, ya. Dan semakin baik, semakin hari semakin baik salatnya. Dia belajar bagaimana membaca Al-Fatihah yang baik. Dia belajar untuk bagaimana ruku yang baik. Dan dia memahami setiap gerakan dari arkan salat itu tadi, rukun-rukun salat yang 13 itu dia renungkan betul bagaimana maknawiyah daripada ibadah salat itu, sehingga betul-betul merasuk di dalam dirinya. Dan seperti yang Ustaz Zainal tadi katakan, bahwa muncullah ketakwaan. Ketakwaan ini kan adanya rasa di mana kita merasa diri kita ini selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu ada istilahnya waskat, inilah yang sebenarnya yang terjadi pada orang-orang yang sholat. Dia selalu merasakan bahwa Allah berada di sekitar dia, sehingga tidak perlu ada pantauan manusia yang begitu dahsyat seperti sekarang sebenarnya. Ada KPK, ada BPK, ada BPKP, ada Bawas dan sebagainya. Begitu pun masih tetap juga terjadi begitu kan. Tetapi solusi sebenarnya adalah sholat. Karena sholat itu meningkatkan ketakwaan. Nah, oleh karena itu kita menghimbau kepada siapa saja dari kaum muslimin, marilah tegakkan sholat ini dengan baik, dan jangan tinggalkan. Karena kadang-kadang Ustaz mengkhawatirkan sekali, karena sekarang orang sudah mudah, begitu mudahnya untuk meninggalkan, bukan sholat fardu lagi, tapi sholat Jumat. Yang itu juga sholat fardu, artinya itu kan sekali ini seminggu sekali, hari Jumat satu kali dalam satu Jumat, ya. Nah, ini pun terkadang orang begitu mudah untuk meninggalkannya. Atau kalaupun dia mengerjakannya, sudah mau komat dia baru datang. Padahal ini sesuatu hal yang penting, ya. Apalagi sholat Jumat ini kan ada tausiah, ada khutbahnya, di mana di situ memberikan kembali kesadaran-kesadaran di dalam diri kita tentang betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi itulah mungkin dampak positif ketika kita melaksanakan sholat, sudah kita terangkan begitu panjang lebar. Namun kalau juga tidak mau sholat dengan begitu bonus yang begitu banyak, kalau misalnya kita bisa ibaratkan, Allah Subhanahu wa taala juga bukan berarti lepas-lepas begitu saja. Dia berfirman, wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Ketika Anda tidak sholat, ingat, tidak saja Anda merugi di dunia ini, tetapi ingat di akhirat Anda juga diminta pertanggungjawaban dari setiap titik tetesan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan, udara yang kita hirup ini bukan ciptaan kita. Mata bukan ciptaan kita. Telinga, bayangkan kalau misalnya mata minus saja, itu sudah sulit. Dampaknya besar, Ustaz Ardian saya. Apalagi kalau misalnya buta, itu juga merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan. Untuk sebab itu sholatlah, karena banyak nikmat yang telah kita dapatkan. Dan ketika kita tidak sholat, menariknya Ustaz, kadang-kadang banyak itu ditulis, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Itu kan mengerikan sebenarnya, ucapan kata-kata yang kadang itu ditempelkan di dinding, ditempelkan di kaca, di depan masjid, begitu. Itu kan sebenarnya menyeramkan, begitu, apabila orang mengingat kepada kematian. Saya pernah membaca suatu ilustrasi dari seorang ulama. Dia mengatakan sebenarnya hidup ini antara azan dan iqamat dan salat, dia katanya. Jadi ketika kita dilahirkan, diazankan kita di kuping kanan dan diiqamatkan di kuping kiri. Kemudian kita pun hidup, ya. dan tidak berapa lama kita pun disolatkan. Jadi hidup itu sebenarnya antara adzan, iqamat dan solat itu sholat, sendiri. Artinya begitu singkat begitu hidup singkat, ini. Begitu. Benar sekali, karena hadis Nabi pun berkata, "Ish fid dunya ka'annaka abiru sabil." Hiduplah di dunia seakan-akan kamu menyeberang jalan. Bukan berjalan di jalan itu, menyeberang. Sepanjang-panjang menyeberang jalan, hitungannya juga menit, kan begitu. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu juga harus memisahkan kita. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Adriansyah mengingatkan dan sangat sayang dengan para pendengar yang dirahmati Allah untuk tetap sholat, sholat dan sholat. Karena apa? Karena hidup ini begitu nikmat bila dimulai dengan sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.